Ini mohon wejangan atau nasihatnya terhadap kami yang aktif di sosial media. Ya. Ini alam-alam yang tidak nyata ini memang banyak masalah. Ya, karena itu bagusnya seorang itu hidup di alam nyata saja. Ya. Jangan banyak masuk dalam perkara-perkara yang kadang dia tidak menemukan apa di situ. Hal yang pasti dari kebaikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang yang zalim. Akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka. Ya. Bukan artinya ayat ini langsung masuk neraka, enggak. Tapi kadang seseorang itu dikeluarkan dari kebaikan sedikit demi sedikit. Kecil menjadi besar, menjadi lebih besar, kadang bisa mengeluarkan dari apa? Keislaman, nasallallahu alafiyah. Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah posnya kekafiran. Pos yang mengantar kemana? Kepada kekafiran. Baik.